Begitu dipanggoni nyawa, daging itu terus urip, tek-tek-tek, emplek-emplek daging, cecak kotok, dicencang otot, tekno balung, bungkus kulit, bungkus liram, rambut. Terus sangang ulan metu. Nyawa ini dewe wis manggon menjeru rogo. Mboten ketinggal, sing ketinggal rogo ini. Nah wong rogo sing gawe tiyang mriki ya tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Sing damel bangir metune bangir, sing damel ireng metune ireng. Nek sing damel kok ayu ganteng lah niki metune. Nggih. Lha niku. Nah. Mengke terus anu terus gede, gede, gede, ampun biasa. Gede kata kita terus engko terus suwe-suwe elek elek elek elek lungo mah mati nyawane rono wong asale ke akhirat nggih rogone wong asale ke lemah balike neng lemah pangan cacing terus mangke cacinge bosok sedot suket sukete dirit nggo pakan wedhus wedhuse dipangan maneh karo wong Gresik gawe-gawe anak mah maneh. Lha niku namine teori rantai makanan. Mula aja mangan pelem sing tukul ning kuburan. Engko sing mangan pelem kuwi api koe, tapi oyote niku nyungsep teng uteke bakul togel. Lha niku nggih ta? Lha nggih menungsa niku wis kaya ngoten niku. Begitu nyawa balik teng akhirat ya mlebu laboratorium e Gusti. Allah didelok. Nah iki biyen pakanane apa ketok. Persis kaya gedang, gitu. Gedang niku tugase namanya ngeterno, apa debuk niku ngeterno ke gedang. Damen niku namanya ngeterno beras. Tergantung pupuke. Nek pupuke apik, mengki mlebu laboratorium ya ketok oh iki beras organik bukan organik. Organik senajan niku wite wis ora ono. Senajan deboke niku wis mboten enten, tapi beras iso didelok kandungan yang apa dilakukan oleh ber apa pak pari sing dilakukan oleh debok konangan iki gedhang apa. Tahu ditanduri batang celeng ya konangan oh ono unsur batang celeng. Menungso ya padha nyawane balik ya apa sing dilakoni tangan ya kerekam. Apa sing dilakoni mata ya direkam yo. Nyawa persis kaya syutingan iki lho. Persis niku. Niku mendolo ngadep mriki niku. Niku sedaya direkam teng jero kunci cilik ngeten iki. Niku sing rekam. Ambok kula ngene-ngene isih ana ning rekamane mriku. Mungkin nek bareng rekam kula mang banting mawon niku. Syutinge. Wanting ngacur mumur diobong betul masalah selagi kartu memori ini isi on nonton rekamannya orang bakal hilang sampai di bodo senajan sesu awak wis boso anggar nyawa ini ono direkam metu menek gambar ya tau tinggi wong adu sukit sami lho gampang lemah syuting ini ngelok kulo Lha ya, yo keto. Niki mboten kampanye lho kula mang. Zaman kula kok mblok putih. Mboten, Gun. Kula. Ngene. Niku sesuk niku diobong banting niku. Angger kartu memori niku tesih wonten. Ya isih keto. Yo keto tesian. Lha niku lho. Menungso niku duwe memori. Ibaratnya handphone duwe kartu. Lah kartu niku dijatah karo Gusti Allah. Nyawa niku dijatah padha karo kartu, nggih ta? Dijatah karo pabrik handphone pirang gigabit, ngoten niku. Paket datane pira? Digawe ya ora ngerti. Wong ora ya ngerti catetane piye ngerti-ngerti entek. Ya padha dhewe ya padha. Paket datane iki pirang taun ngono dienggo ngono ngerti-ngerti mak plu entek. Lah wis wis paket data niku handphone niku nggih ora ngerti sing nyatet sapa. Begitu sing nyatet ngerti-ngerti kurang SMS-an nang kita kecatat. Engko di-print metu kabeh sampean SMS kikikikik metu. Sampean SMS bojone wong terus mah ngono di-print ya metu tenan. Engke, lah kartu niku dipantau karo napa? Karo pemancar karo provider-e Telkomsel utawa XL ngene ta. Mlaku ning ndi ae niku iso di GPS. Rono, oh kartu iki ning kono kae pondok. Nyawane panjenengan terhubung karo servere Gusti Allah. Sampeyan mlaku nanti ya konangan gitu. Datane dienggo apa? Ya ono catetan ngono ta. Nek wong manusia milenial kan enggak susah memahami nyawa ngono ra. Cuman berhubung nyawa manggon ning menungso padha karo casing handphone mikir kartu ora gaduh. Ya padha dadi mulai sampean wis gak usah mikir macam-macam wis ono paket datane dhewe-dhewe sampean. Nggih. Lah cuman kan menungso niku iso download ngoten mawon. Nah Syekh Abdul Qadir download nggih 20 tahun download fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Sunan Kalijaga download la haula wala quwata illa billah. Lah mulo duwe paket data iso diakses. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya iso wong duwe paket data lengkap kok. Kita iso.co.id. Nah, lah dhewe wong ora tau download. Angger dijak download ya Allah. Tuh ya ora duwe paket data. Berhubung ora duwe paket data ya ora duwe wifi to nggih. Mula senengane golek wifi gratisan. Anggere ning kiai barokah. Gratis, harus gak melok download. Jadi itu mulai sampean terserah urip iku ismasyik tafa inna kamansu ismasyik tafa inna kamayitun ngarepmu. Mulai kula nek ngaji ngoten niku jarang terus ayo sembayang ora wong wis ngerti kok. Wong gresik kok diulangi sembayang. Iku ke zaman jeng Sunan Giri wis dikongkon sembayang. Kula ora tau no ayo sembayang. Wong kula wis ngerti wong gresik wis pinter kabeh. Mendablak enggak. Jadi gue serane jeng Sunan ini Lampung. Jadi mulai terserah sampean ya milih paket ndingen waya entek ya entek. Waya mati mati ngono mulo kelakuane sing apik supaya pas teko pas apik ngono. Sok muga-muga pas lagi sujud pas teko swarga. Pas lagi banting kertu, nang teko ya. Resiko sampe ande. Kula ada jadi nggih wong adus. Pas nyinceng wong adus ini pas teko, ngene repot sampean. Lha iki lu mati niku mboten niku sing ngero. Nggih. Niku mulo mati niku ana sampean milih. Model apa ini sing nomor 1 mati. Nah, mati niku ana nomor 2. Nah, ini mati kelas niki wis ra kene disebut kelas iki wong panjene niki wis mati sing paling apik niku prosedure entek kabeh niki mati niki ya ora dikafani ora ditusi ya wis kono dicemplungno ngono wae niku namine mati syahid niku mati kelas paling apik niku mati paling top. Aman pengin kabeh to. Yo kabeh pengin sapa sing ora kepengin mati syahid. Mati perang ngadepi wong kafir. Kabeh kepengin. Ning sakniki niku sing angel goleki wong kafir. Lha nek mati. Mati syahid wis mati paling apik. Ning syaraté mateni wong kafir. Saiki sing angel iku goleki wong kafir. Sampeyan golek isi enek ora? Wong sing nentang agamane Allah, dhohiron wa batinan ngedang-dangi wong ibadah. Apa enek? Kana sing akeh iki malah sing ngedang-dangi wong muludan. Lha kita ngedang-dangi wong khole mate ora. Jadi ini bab angel nih soalnya sing syaratnya mati syahid niku mateni wong wong kafir. Saat ini sing angel iki goleki wong kafir. Sampai kula kaya dadi ninja hatori. Nah iki gunung nuruni lembah. Ya nek iki wong kafir saiki iki nendi patenane ngono. Nek aku menang ya menang, nek aku mati ya syahid. Nah endi aku golek? Tak golek iki tekan Arab ora ana kemudian. Teng Suriah itu tiba-tiba ya podo islami. Teng Afghanistan podo islami. Teng Libya podo islami. Jadi sing angel itu saat ini golek wong kafir. Nek kula ono referensi teng pundi kula tak parani. Siapa orang kafir? Orang yang menentang agamanya Allah dan memaksa kita untuk ikut ajaran mereka. Mereka itu orang kafir. Nah, saya ini negara, ini pun negara demokrasi apa? Di mana sistem demokrasi itu tidak memungkinkan adanya orang untuk melakukan pemaksaan bahkan termasuk dalam agama. Agama-agamamu ngarepmu ya negara demokrasi. Sing penting rukun urip bareng. Maka tidak ada orang kafir di negara demokrasi kuwi. Lha iki sing angel. Lah mun ana wong gak Islam. Ning yo rukun bareng karo wong Islam. Lha iki jenenge limi. Tanggane dhewe nang gereja. Tapi salah piye Mas kabare saya ya apa padha-padha ben ndi nang gereja sampean nang ndi akhire nang masjid ya wis ya donga dinunga salam go Gusti Allahmu ngono berarti ya saya iki nang ndi ngono sampean lho ono Natal ngono ya sampean mesti ono bansen dia aku bingung nek golek. Nah itu loh. Hari ini orang kesulitan mencari orang kafir. Aku golek orang pedok. Nyalah. Aku tekan tak kulo tekan Taiwan, tekan Korea. Nyalah. Cara tiang Islam mengeri. Aku lo nih di monggo. Iya silakan. Masuk ke hotel ya masuk silakan. Senang jangan bayar ini yang penting diganggu. Ya apa ya mawon? Nah itulah mula saat ini gini, itu problem terbesar cerita tentang syahid adalah tentang lawannya muslim yang menyebabkan orang menjadi mati syahid. Jadi padahal syahid itu enak bener ngomong disambut kan itu dari itu pulau ya. Wah itu mula no kakak yang syahid itu zaman riyen niku awake wis mati ning sitok niku terus tangi niku lho kan kata cerita ngoten niku lho dan iki lah mila akhire cerita tentang syahid ini menjadi sesuatu yang indah. Nah cerita tentang kafir niku sakniki sing kathah niku malah menggo. Singkatan ni ku nopo. Singkatan ni ku tiang boleh iwang ka. Wong kafir begitu wong kafir kau no. Tonggol ni di kafir no. Kan ini singkatan. Tercarane kafir no sakelem ni. Ya seneng senengnya dek emawan. Gak cocok didik kafir no. Gak seneng wong tahlilan musyrik. Gak seneng wong ziarah kubur musyrik. Kacing kerang, musyrik. Terus sak gelem iki ndak jelas iki. Polisi kafir. Lah iki. Lah ini fenomena nopo koyo ngeten iki? Mboten ngerti kula. Inilah fenomena akhir zaman. Nanti wong gampang kafir wong. Lho polisi lah kayak jogo dibong kafir. Inilah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Soalnya nopo ana wong duwe cekelan. Mbuh kitape ning cekelane niku al-balah wal-baro. walak niku bolo, barok niku mungsu. Duwe. Lah mungsu iku sapa? Ya anger wong sing tidak disenengi ngono ae. Wong sing tidak disenengi apa? Ya sing gak cocok ngono nah, iku mungsu. Dan kita enggak bisa. Iki apa to? Wong sak senengi. Ngerti-ngerti terus muni Jokowi PKI mungkin kita juga nggak ngerti ini standarnya apa masuk presiden no PKI tidak ya terus standarnya apa ini nggak jelas wong mulutan teng kabul ngerti-ngerti dibom karena itu apa menyerupai dengan orang Nasrani yang memperingati Isa Al-Masih lah itu musyrik dan itu kah tapi lu kan ya gak dewe ngerti standarnya apa wong-wong kaya ngoten niku. Wong lu ngonang diskotik ngerti-ngerti dibom kafir. Wong lu ngonang gereja dibom kafir. Sementara teng zaman Nabi dilarang menghancurkan tempat ibadah. Lu kita gak ngerti. Kula ya tidak pengin berteori panjang-panjang ge. Karena kita sekarang tidak ngerti sing ngendi sing kafir, sing ndi sing ora. Ana wong ana bapakne mati, ibuke mati nggih, terus bareng ngoten niku nggih le payung, terus dinehi kendi, dinehi lampu kayak kopi. Lha niku tenggen kula mriku kathah. Oh niku kafir punan. Musyrik iku. Padahal niki nek cara para wali biyen kan nggo tombo lego. Ngerti-ngerti wong tuane sedo bakti teng anak bakti teng wong tua. Nek langsung mung biasa gekno kopi, biasa gekno teh, biasa ngenehi ngombe ngakakno lampu. Terus ngerti-ngerti wong tuane dhek ngerti nek kuburan keno manges lara to niku. Lah mulo kali para wali biyen ya wis nyaono kopi apa. Napa nggo tombo lega. Engko nek wis pegel lak leren-leren di Dewi luna ni kau angin. Tumpeng musyrik. Lelai yang segot itu buat tumpuk elu kok musyrik. Lah yang garai rukun nani ku. Wong zaman biyen ni ku piring durung pate akeh. Terus piti dah teknosi. Siji supaya iso disuwir-suwir didongongake cek ketok adil gawe ngedom panganan. Lho ngono iku ya ora musyrik. Ora ngerti kula. Wulan suro ngumbah pusaka musyrik. Sampai kula mboten ngerti. Lho bahkan sampai yang namanya ajaran Islam niku ana sing musyrik no kok piye. Jelas-jelas niku ajarane ulama iki di musyrik no. Contoh ulan suro. Ulan suro niku nek tiyang tenggen kula niku mboten mantu. Mboten apa? Mboten digawe. Niku ana sing ngarani wong nek duwe keyakinan niku padha karo tahayul, padha karo musyrik meyakini bulan suro adalah bulan ora oleh mantu. Lha iki ta ulangane para wali, Dul. Lungi wong niku ulan suro. Niku biyen asli niku ulan Asyura. Ulan Asyura niku tanggal 10 putune Nabi dipuateni kabeh karo Yazid bin Mu'adz. Iya. Mula sebulan Asyura niku bulan duka cita. Kan biyen tiang Iran melukai diri wong panjene Sayyidina Husain niku mantune Raja Rustum. Raja Rustum niku raja Persia karo raja Iran mriko jenenge mantu lah dipateni lah ya keluarga besare lah ya berduka cita carane bela Pak mati mulo teng Iran ni ra ono kok wong jenengane Yazid ngono sampe golek sampe jengking ora eneng teng Iran kok jenenge wong Muawiyah ora eneng lah teng mriki terus Syiah bae Syiah nek ngene Iran laku Kang. Wong kene iki Pak Ali anake jenenge Yazid yo akeh. Kiai Ali anake jenenge Muawiyah yo akeh. Bahkan Muawiyah jeneng kuwi lanang, gawe jeneng kuwi edok. Ini biasa. Lha kok ngene lho. Lah karena bulan Asyura iki bulan duka. Wong Jawa diulang kali para wali jenengono wulan Asyura niku jikuk buntute tok wulan Asyura. Lho wong Jawa kan senengane buntute tok Muhammad Mat. Muhammad Abdullah Madullah. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Ini wong Jawa tak wonten niku ta nggih. Lah bulan Asyura niku dijikuk buntute wulan Suro lah, sebab ini bulan duka. Mula para wali ngulangi ojo mantu, ojo nikano anak. Iki duka ini mbah-mbahku mbiyen dari para wali. Lah mula cek gak lali gawe bubur abang bu putih. Cek gak lali mana biasanya santunan anak ya. Lungguh ini kita aja lagi musyrik uang duit keyakinan gara-gara nyirok itu mantu gundulmu lungguh ini gila kan. Jadi kalimat musyrik ini bisa ramu tuh. Anak uang ulang tahun nyebuli lilin ini liob lilin ini budaya majusi musyrik. Ya Allah, lu nyebuli lu gak gelem kita ngeru apa-apa gantek. Lu nyebuli lu kok lu no majusi. Tapi mbiyen cagake geni nih wong majusi pas disembah jenengane manaro kok gele ngarepe masjid jenenge meno menoro. Lu lu mbiyen cagak masjid wong majusi cagak geni nih wong majusi. Tiang majusi niku nyembah geni lah geni niku digele bangunan dhuwur namine mana manaro. Begitu mlebu Islam genine diguwang manaro ne dikele ngarep masjid anger wong Islam pengin bangun manaro tekan Gresik jenenge menoro. Lha mulo wong Islam iki dino iki kudu cerdas soalnya kakean huwa akhirnya huwe ini ya ta mboten jelas kula niku sampe kumur. Gila, betul jelas. Oh, nonin tiang, ya Allah. Raja, diopo. Keris, ono tulisannya Bismillah, diopo. Kenapa? Ini menyebabkan kemusyrikan. Ini bahaya. Wong kalimat Allah kok ditulis neng raja, obong. Seneng ane ngobong. Kalimah-kalimah Gusti Allah sing neng keris sing neng raja. Gitu ana gendera. Ditulis la ilaha illallah. Iki madharat dul dipaku neng uwit diapakno didek-idek. Nah, karo santri diobong. Terus jarine iku dadi mundak pangkat gendera tahu tauhid ngandel wong iki gendera tauhid. Begitu ditemplekno ning Saudi ditangkap. Lho mosok Saudi anti gendera tauhid ya ora to. Ndola yo ngene iki lho mulakno adhe iki mumet. Delok wong saiki gak ngerti alasane apa. Yo ngeten iki lho. Akhirnya sampai Rasulullah menulis sendiri. Lah kita apa Rasul nulis? Wong Rasul iku gak iso maca, gak iso nulis. Wong dene wis koplak kabeh ngene. Betul tuh. Syahid. Lho kita ini mati ya, jadi kita repot. Jadi santri desa iki ewoke mboten nulis ngadepi syahid. Ternyata saya ini uang duit karena PDW. Dan itu liar. Untung santri ini duit cekelan. Orang gampang ngafir nau uang. Sebab nopo. Lu diulangi kafir ini sih ngelawan uang Islam. Karena apa? Problem keyakinan. Lah nek wis rukun, iki jenenge rim. Dimi lho nek wis saling bertanggung jawab iki jenenge ra'iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, kalian semua saling bertanggung jawab. Lha saiki wong sak Indonesia iki jenenge roi, rakyat utawa rakyat. Lha nek wong wis dijenengke rakyat, ta sampeyan nggoleki kafir nendi? Mbak Asnawi Kudus ditendo satu sekulden gara-gara ngelokno tonggo nikah kafir. Kenapa orang seluruh Indonesia sudah disebut ra'i, ra'iyah utawa rakyat? Sing gawe sapa? Ya termasuk jeng Sunan Giri. Lha kok saiki no kafir? Kafir iki ndi to wong iki wis ra'iyah kabeh kok. Wis rakyat ka? Kabeh. Kafir mundak pangkat podo gelem urip bareng naminipun zimmi saling bertanggung jawab naminipun ra'i. Rakyat, nenek uang ni dijerike rakyat, sama tuan kita menenang kafir, hebat nenek moyang kita, heru kontol. Hari itu santri, ngerti? Mulu kau no kiai tuan kafir, ni sampai tahu kerumuh? Gak paling sing anyaran anyaran, kufar kamu. Insya Allah uang ni ngekoli, maksudan diri sing kumpuli kau no sing kufar kafir, kau no. Allah Akbar. Ini problem hari ini di seluruh dunia karena kabeh pengin mati syahid. Nah, bener wis ngene kan ade mikir. Makanya berat kita punya tugas sebagai kaum muslimin. Ini tambah suwe tambah abot. Sakarepe dhewe. Niku begitu iso nglakoni apik titik ngono. Langsung rumangsa sing paling apik. Niku lho, padahal aja lali, ngono lho. Awak dhewe niki wis umat akhir zaman. Nek diresiki entek protol. Bersih kang nek diresiki wong umat akhir zaman kok. No. Wong Kanjeng Nabi lho sing ngendikan. Umat pertama sing paling apik ing soha sekolah bareng ngono medun-medun wis awak dhewe iki lha ya cara kali ngono lha wis tekan pinggir Bengawan Solo sing pinggir Pangkah Sedayu ana wis botek campur batang kucing campur sana lha dhewe kelas wis kelas sembuh ngono awak dhewe umat akhir campur-campur saanane. Mula Kanjeng Nabi lagi dikake niku enak banget. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik diparingi ngerti teng urusan agama. Nah, sopo nek tau ngaji kan ngertos nek khairan niku kok nakirah, maknane khairan kamilan kaapian kang sampurna. Lah kaapian kang sampurna niku mboten iso ngadeg dhewe nek menungso, wong menungso niku gak sempurna. Sing sempurna niku Gusti Allah. Nek menungso niku nek apik wis mesti gak iso sempurna, wong menungso niku gak iso sempurna, gak iso ngadeg dhewe. Lah niku bolak-balik tak contohno nek umat akhir zaman apik gak iso ngadeg dhewe. Kula wis. Nek contohne kula, sakniki sing paling apik sih. Kula. Denggil wong sakmene delok kula ngabeh. Dicekel limit muni sak geleme wis gak ono sing bantah. Begitu sampean bantah tempile karo panitia. Apa meneh sing iku kudu bantah. Enggak. Ape. Dadi kula niku nek cara zahir begini. Ape dhewe wis ta. Cekeli mik kei ngombe piro jiro papat. Lungguhno ngarep dhewe jeneng kula ditulis teng kono lho. Kiai Haji Muafiq dari Yogyakarta. Jenenge sampean kaono. Kok diundang ae gak? Oh, ustazah. Sopo iki? Oh, Tan Mewa. Oh, berarti iki anu iki. Oh, anu. Oke, krungu lho. Oh, anu, Tewa. Oh, oke. Sedulur ibu tu. Wis sampun. Jenenge apik lho Tan Mewa. Wah. Dhisik iki wis paling apik terus ditulis nomor iki delok. Entek iki. Kula tengkit ngisor tekan kene. Ngladeni wong salaman sampe dijogo banter. pake ngapi. Lagi, dulu kok mas bawa cuma itu. Neng ape? Neng mau terus ngadeg Dewi. Kulo kita ape? Soalnya nopo diundang panitia. Enggih, neng buat nenten panitia kalau jeng Sunan Giri, kulo yang buat tentang meriki. Jadi sih nggak ikut panggung panitia. Buat nenten David Dewi kulo. Kayak panitia. Mula akhirnya kulo kita ape? Tenggeri soalnya diunggah no karo panitia. Panitia. Nah, dari sini ngono sih ngapain siapa? Ya gak jelas disana. Kulo kita apik soalnya tiga ini pengajian karo panitia. Panitia kita apik soalnya kulo teko. Kulo gak teko jari panitia mate. Jadi dia. Jadi aku apik. Ya. Nek gek iku gek loro niku wis gak jelas. Kulo tadi kita api teng meriki sebab dikeke panggung kali panitia. Panitia kita api sebab kulo tak kau. Namun tadi kita sing api sing sopo. Panitia ni seperti ini. Elege dapur kamu. Le aku gak kayak pengajian sama lu kan aku. Mon, yo bener panjir dia iya. Tapi aku yang semua ni, dan aku gak teko. Mantek tapi aku lu. Lah terus dia mesti mau luruh iki gelut, api-apian. Ya gak nentee. Jare panitia, opo jare aku api aku. Ha, karo ndok karo pite. Mbetekan sesuk kok ana rampung iki amat kurang 3 dino iku ora rampung. Iku gek apik, gek wong loro iku. Iku wis gelut gak nentee. Wes, niku gek wong loro. Nek wong telu. Nek sampean tak jak bab apik niki. Niki apik kula ngaji dadi apik. Soalnya penjenengan gelem lunggu ning kene. Nah, berhubung ana sing lunggu ning kene jenenge pengaji. Nek gak ana uang blas cekson. Lu niki lho, umate nabi kudu wis dicekeli karo nabi mayuritin lahu bi khairan yufaqihu fit. Terus piye nek ora ku terus semenangan di sampean iki semedi di lha nek mboten enten kita yai jenengan mboten pengajian jenengan iku cekson untung nek tak jenengi cekson nek tak jenengi wong gendeng aja apa sampean yo gak nante apa menanti sampean gak terima aku dikeruyok rampung masa kula sekti yo kalah dari wong semene iki lho tapi ku gek muni apik gek wong telu. Ini kayak wong telu ini sepadu loh nih api-apian. Karena apa? Ini semua berkontribusi. Lu sampean iso dadi apik anteng soalnya ono sing gelar kloso. Sampean lho sing gelar kloso iku wong. Sembayang dhuwur. Itu jangan-jangan sing gelar kloso ya gak sembayang dhuwur mau. Lah iki nek karo. Karo mas sing menek terapi kuwi yo karo. Saiki sing nyuting aku iki sampean tau urut ta? Nyuting aku tok jangan-jangan nek ana monata ya dhek sing nyuting nek gak tau. Lha yo kamera ge nyuting kula pengajian, kadang ge nyuting. Sopo ge sing sok ismin meneh niku? Dangdut-dangdut. Lha yo kan kene karo. Nyuting Sahroni. Ya Allah, gak iso ngadeg dhewe, Mas. Sama nanteng neng ngono lho soalnya kelambine resik, ambune wangi, sing gawe ringsune sapa? Sing gawe sukline sapa? Aku awake dhewe. Anteng neng ngono wetenge wareg, nggih ta? Soale ana sing masak sapa? Kula disuguhi kopi. Niki lho kula ora ngerti, jangan-jangan sing metik kopi mati cokotulo ya gak ero awake dhewe. Ora tahu kita wis to mulo. Oh Islam mau cuma tidak pedih, gak iso. Terus di EU ya masa ke EU ya, sampai lo ya gak melok gak EU. Oh ya saiki manyar wes gak iso gak EU ya, sing gak EU ya wong panceng. Apa sampai dulu pas gak EU ya, aku kolamnya gak diuyui. Negara macam ni. Gak ngerti, gak ngeplas wes ayo. Terus bareng ngono diuyai, terus akhirnya sampean iso masak enak, dodolan sego, ale ono uyahe, ono iwake. Terus bareng ngono sampean iso lunga haji. Apik aku ya wong kok iso lunga haji. Tapi sampean lunga haji, sampean iku lho dikancani wong Yahudi urusan apa? Urusan bank kali numpak pesawat. Yahudi entek kabeh nglangi sampean. Ini loh ya Allah, mula para ulama ini gak tahu nang pedita pediti ngono lo gak tahu. Oh ngerti, gak iso ateg deh, dewe. Lah, ibu-ibu lo ayu-ayu dan danipin ayu-ayu rupane nambune wangi. Singgeke parfum sopo. Wong Prancis agamane Kristen nek pedak gresik sopo sing arep saiki. Beras diceplok ya belum nek kabeh ta. Gak iso lho. Sing ngaji mengi iki iso metiti tuku klambi apik nyambut gawene nek Mas Pi. Mas Pion Ali Markus sing gak iso ndayan. Lho engko terus nang omah longok terus ngerokok sing gak ki rokok. Gudang garam Cina, Mas. Loh. Ndak bisa mengislami rojo. Saniki ojo terus pedidah-pedidi wong niki, wong akhir zaman. Ibaratnya kita ini sudah di muara. Lah mula umat Nabi sing akhir iki mulane ya Allah. Oh, coba pedidah. Nah umat Nabi Adam ngono, oh, pedidi oleh wong kek wong lima sak donya wong. Lu kek lima kok. Oh, lima gede-gede malih. Gede ya gede-gede. Dure suwidak diro, sak diro sak mene berarti suwidak mene lah ya 50 meter. Lho kadale kon gede sak dinosaurus. Ku kadal iki zaman. Lho, yo iso. Lho ngono. Sampeyan nang uripo dhewe kana nang guwa kana. Nang gunung ndi kana ijen kana ben metu aku sing paling dhuwur dhewe ngono ya oleh. Wong sak dhuwure gunung iki iri misale Gunung Semeru ngono urip dhewe. Apik dhewe aku. Gak tau adus wangi. Apa gak tau keringetan Gunung Semeru. Ha iso. Mensak. Kulo nek teng Eropa ngoten ndelok ya Allah gak iso. Apa meneh kok ono apik dhewe. Wong arep apik kowe gak iso. Angger ngene ndelok pokok. Delok kok. Nih, nopo malih kok budal ning Siberia. Kula nek lunga ning Siberia pengin tadabur delok alam numpak iki rek. Lho nggih, rai kula ketaplok ilere kire biasa. Lho anane meng niku numpak kereta diseret kire, kire jumlahe 6. Kok bisa sing gedene kire rasa ya kuat kire 6. Numpak mobil ya ora iso mlaku cepet ning ngono wong. Salju. Ning kiri ya jenenge ora kok kiri. Beli kukuk ngono ya ora. Kiri yo ageng lho namine Alaskan Malamut kali Siberian Husky. Kulo sampe jenenge apa? Mene-mene sing duwe wong Indonesia mek kulo ngerti ya Fadlizon niku gak ada. Gak ada wong sugih sing satu kiri Alaskan Malamut kali Siberian Husky. Nek kula ya trimo gratisan mawon kucing ngono wae. Kucing gratis ana nyek-nyek pinggir dalan go mule ya ingon-ingon singo cilik. Berat. Mula umat ini hampir ini kadang kula dulu ndak ngerti pola pikirnya dari mana akhir-akhir ini kok iso. Begitu apik titik mesti rumangsa paling apik iki lho lho sing gumun niku. Apik titik rumangsa paling apik. Dadi elek. Lah yang iki wong rokok ora rokok iki ya apik wong resik. Ambune ya ora apek. Nek bojone diambung ya ora tolah-toleh wong wangi. Nek wong rokok arep diambung ngene sik. Aku eleke wong rokok mulo kok kon sikatan sik. Resik paru-parunya bersih. Sehat namanya wong gak ngerokok. Lha tapi yo wis ngono tok ae, gak usah cerewet. Ora saja harus nyandak-nyandak aku. Wah, kok haram. Lho ki kapan rokok iku haram, Dul? Durung ngono ora ngarani rokok iku haram, pancen gak ono hukume wong iku belu. Nene ngambus beluk karom sampean ngambus knalpot iki dosa kuwi. Malah knalpot gari mengi. Jadi akhirnya hukum yang beluk karom mengganggu kesehatan. Embo karom. Tetapi gak istiqomah. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia. 174 triliun cukai rokok itu masuk APBN. Nek rokok haram, APBN yo. Yo haram mung klebon 140 itu triliun. Gue bangun dalan ya dalane haram. Nah mula wong sing haram rokok itu dosa liwat dalane pemerintah. Lha kiai ngono mau melu sing ngono iku mulane ana wong rokok ditakoni. Ngapa kok gak ngerokok sampean, Mas? Wong kula nek ngerokok mumet kiai mekru. Nah sampean apa kok ngerokok? Nek mboten ngerokok malah ngelu kula. Wajib. Lha ada ya. Jadi sampean kok nek pengen delok kiai sing ngopo kok gak pedhi ta niku. Sale gak iso ngatek dhewe. Lha iki rokok apa Pancasila? Tauhid, bughat. Nek iso-iso. Ini istiqomah. Nek Pancasila sampean anggap musyrik, tauhid. Pokoknya aja nganggo napa mawon sing hasil kerja Pancasila. Lha saiki Indonesia sak donya iku melalui rapat. Rapat apa? Rapat parlemen. Seluruh keputusan parlemen itu dibendel sebagai sebuah surat keputusan untuk menentukan arah negeri, namanya GBH. Nah, dituangkan dalam APBN. KBI stempelnya Pancasila. APBN kok distempel budak yo gak oleh. Belum luwe gagah APBN kok distempel karo apa F16 ngono yo ora oleh. Yo tetep kudu Pancasila. Noleh yo kudu rono niku. Gak itu Pancasila sing ada mengarep ini yo gak oleh. Itu kan apa? Ini lambang negara. Artinya apa? Tasarruful imam ala ruwaiyah manutun bil maslahah ning distempel karo Pancasila. Akhirnya kan seluruh kebijakan negeri ini APLE metune bondo, metune anggaran, ini krono disahne kare setempel negara yang namanya Pancasila. Lho nek sampean nanti Pancasila, yo aja nikmati kebutuhan negara yo lungo sing adono. Di luar apa? Di luar teritori Indo. Nah iku baru bener sampean nek sampean isih ning kene ya dosa sampean. Wong bendino nganggo dhuwit lah dhuwit ana stempel e Pancasila. Lho ngene iki pikiran. Mangga kok Yai Hasyim Asy'ari Jombang. Begitu nglawan Londo. Sekarang orang wani lawan Londo zaman semono gelut kalah. Kalah orang kalau bedil gini ngarep kiri ini rontok keris itu sekti nih pas jini lu ya gak sekti lu piye. Ini pas kadame rekreasi ya ini ya gak hati itu jenenge pas A apes, lho ini apes sih mula wong biyen wis sekti kaya ngapa dihitung apes sih no prebopon kemis wage magliwon waktune jam semene apes sih jam semene ngapa pusakane ora mlaku cekelen kecekel iku Mas yo maling tapi nek pas ora apes ngene lewat ngarepe ya ya dalam lapo tapi nek pas kadame iku pegel mungkin kadame iku pegel. Lu mungkin kadame kadame ya padha ya rada capek rada kesel. Amit rekreasi diluk aja maling ya. Tapi ngeyel lu mau duk. Ngono ya Mas ya pas wete diwaca wong ATM kotong. Yo gak ono isi. Jadi gitu. Mau ngerti guru-guru ya Allah lu bahasin SNA lawan secara bersama-sama ini ngelawan ini pakai strategi kebudayaan, hanya ini perlawanannya pakai strategi kebudayaan. Nek biyen awal Hindu Allah jenenge pangeran, musola jenenge langgar, sampai wong Majapahit karo nek Islam model anyar. Ha, tenono lawan mantasaba qaumin fa huwa minhu. Pokoke aja pisan-pisan madani londo. Nggih, Kyai, siap, siap. Nu akhir londo wis telononan santri sarungan. Londo jas-jasan, santri gak kelambenan. Londo topinan, santri kuplukan. Londone Muhammad sih. Londo sepatunan, ini sendalan. Londo sendalan nyekel. Wakil kok gak enak nyeker, guys, sendal kayu. Wono lho sendal kayu. Santri ngelawan sendal kayu. Pentole sito. Lu lawan, lu ngono riku. Perlawanan itu berhasil. Apa sing dilakoni Londo? Moh. Londo pulang sekolah, santri moh melayu ning desa-desa diuber Londo. Lah itu mulo nek sampean kok pengin ngerti kenapa santri-santri ning desa. Soale perintah mantasabawi qaumin fawa minuhum mulo santri ning desa diuber Londo. Mulo kula nek diarani alah santri desa tok kula mboten isin karena itu dulu bagian dari perlawanan kita kepada Belanda untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah. Gak isi nang dulu itu tangan banter gak apa-apa kan lah nang dulu kan dilalah Londo itu pinter punya strategi piye Mbah Hasyim iki anu carane ngono termakan oleh kata-katanya kokon bayar pajak lah dikokon bayar pajak ning kokon nganggo duit gulden. Mate jare Mbah Hasyim iki aku nganggo duit gulden, aku ngakoni gulden. Nek jikok pasir apa nek jikok sapi jikok ono PN. Sapi sak kandang bayar pajak krusno karo duit. Nek nganggo duit gulden aku mau. Aku nek nganggo duit gulden padha karo ngakoni lon. Londo wong wis kadung mantasaba fi qaumin fa wa minhum. Wong iki poweksa mangkat. Beras jikok jaran jiku om, sapi jiku om, ini ngocok ngokon aku jiku nganggu gul gul dan lo tuh ngamuk akhirnya obrak-brik tepuhiran tapi sisuknya gue tepuhiran apa melonto ampun jalan sepura karena kaya aja nah sebab apa? Nah cerobongnya pabrik gula cukir meluntir dari gula polu meluntir ini gue dipeluntir nanti nih gula saat ini sopo sih bisa ngelakoni muntil pak cerobongnya pabrik gula padahal botol oh botol kok bisa dipeluntir ini pilih caranya gak tau mau ngakal ini si peluntir itu namanya Mbak Rosyidi. Mbak Rosyidi ini dulu sedulunya Mbak Nyai Nafiqoh garwane Mbak Hasyim Asy'ari ini brengosnya di paplang ini yang sewulan mereka ini yang duwe murid putrane Mbak Hasyim namanya Gus Kholik. Ini lumur belum terakhir jalur ngapur loh lumur. Ini uang istiqomah ngelawan, ini ngelawan loh Joko terus tali lumur. Ini saya ini kan doga istiqomah. Panjang silakan loh, tapi nggak gue helm. Lupa jalur putusan helm ini keputusan pemerintah, sih di bedo nggak sih panca. Ini loh ini uang kan dengar apa? Bang Harum, lo Bang Harum lo ngomong ini gue ATM. Yahudi hancurkan nganggu Facebook nganggu Rubicon piye-piye wong iki ra istiqomah mulo lambe jogoen lah nek kira-kira kok gak iso istiqomah konsisten secara keseluruhan wis teko nang menung ngono iki mangane cerewet lah iku kiai sing asli biyen ngono. Nah, sehingga nyar-nyar ini ya mbak, cerah wewet itu orang oh, salah, oh, salah orang ini benar-benar uang jadi orang ini benar-benar uang yang salah ya, anggernya gitu loh nanti apa-apa salah, apa-apa salah sampai gue liat benar itu, kayak kita gak ada ya Allah, lu sampai ada itu apa, ya pantes lah bucah bayi cili, ngono itu. Lho kok iso begitu iso tadi penyiar TV ngene wani ngarani Imam Ghazali iki gak paham Quran, gak paham sun. Sunane kok blenger to iki. Mentang-mentang iso maca hadis lho. Gak paham Quran, gak paham sunah. Syabdil Qadir Al-Jilani musyrik. jadi ki wong ngopo ngono iki. Apa jane iki zaman, zaman wong kocluk. Mesin ketemu akal kula. Nggih ta terus ngerti-ngerti muni Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki musyrik. Mesin ketemu akal. Lah sing blenger meneh wong tuane Nabi mlebu neraka ngono kok ya. Iya jane iki kok zaman opo iki. Untung isih ana sing koyo ngene-ngene iki. Sing sik sabar. Utawa yo janalah wong gendeng. Lha iki nek nuruti wong-wong iku ya remuk isan Indonesia. Apa-apa digoreng kok. Jadi di temuti teng Afghanistan teng Suriah, anggere ana wong goreng kan mesti payu teng mriko. Teng mriki anggere ana wong goreng jiarno jarno. Akhire ora ana sing ngangkat, akhire ning jero wajan kosong. Mula ana sing payu saiki gorengan iki sing payu. Lah sing payu sesuk lali bar goreng meneh, lali goreng anyar meneh, goreng terus. Oh gitu ngono, lepas celananya, lihat panci Pak lho ngono iki lho entar kepiye ta. Apa yo pantes bocah umur semono muni ngono iki pantes apa yo Pak. Yo ora pantes lho Kang. Mentang-mentang iso nyekel mic terus muni sak anane ngono yo aja. Gak pantes. Mesto polahmu lho koyo apa to. Engko nang tuwek. Nang malah sing banji kene gak ento. Dijogo. Lah mula ulama-ulama sepune kadang saiki dilokno tidak progresif, tidak revolusioner, tidak responsif ono alumni reoni yo gak teko. Ngono iki yo karepmu. Oh, alumni reoni. Lha iya kan kita ini momen iki lho, yo kulo kono. Dulang kita, ya Allah, ya Allah. Kita ni kadang-kadang gini sembuh. Cari kartu lor aku jangan buh kok jadi dulu gitu. Apa? Kiai yang mesti dulu. Kiai sekarang tidak revolusioner. Kiai sekarang tidak ada yang peduli persoalan umat. Lho kit kapan? Mungkin yo kata aku tu si mayat itu. Kiai-kiai desa ini ngedusi mayat, ngurus tahlile sampai kiai, sampai wong desa pinter, diulang dikir lah, akhirnya sing bodoh-bodoh iso muni, iso dikir lah wong kone yang dikir meneng, lho wong ambil muaketan nanti sampai akhirnya gak ada wong pinter tapi ya alhamdulillah ada model ngono iku lah model santri kabeh ya kasih do kiamat deh. Lah mesti ana wong mikir, mawon krungu nirokno, krungu nirokno, krungu nirokno. Istighosah krungu nirokno. Kayak speaker maneh kan ya mesti krungu. Lah sing kono kan meneng. Akhire suwe-suwe wong sak donya bodho kabeh, ora ana sing iso dikir kiamat. Ora ana kalimate Gusti Allah. Mager wong sok bener gelut mati entek engko. Ya niku lho. Lha niku cekelane para ulama. Mulane sampeyan ojo alah, nopo ulama iku hati-hati diomong. Terutama terkait hukum. Sebab nopo? Umat Islam iki akhir iki gak iso ngadeg dhewe. Ora iso kok muni apik dhewe ngadeg dhewe gak iso. Sampeyan salat iku ndelok wektu jame sing gawe iki wong Jerman. Ning kita jam Jerman sing gawe. Swiss sing gawe. Nah bisa mula no wong Islam muncul niti nah ini gila nah mula saat ini gue bener ngerti bisa ini mbuh ini zaman ini tapi suwe-suwe kita ayo gue yang blenger kok zaman ini gila blenger karena rin pun digambar ke nopo yuriduna ayuti unurallahu bi afwahim wa ya'ballah illa ayuti manurahu walau karihal halun so hanya nono mangsa ini wong madam ke cahayanya Allah bi afwahim wa ulambi ini nanggu huwa banyak bangga tapi dijarno roh Gusti Allah illa ayati manurahu walau karihal kafirun ya. Jadi kita ini fenomena baru mulai sampai nanti hati jadi wong akhir zaman. Oh Dilei wong kafir gak ana sanane wong dikafir. Kafir dan gak ada standar te. Ya niki lho. Babakan syahid mati nomor loro sing kelasé paling apik. Nek niku sampean gak iso. Lah ya wis. Adewe milih mati nomor 3 ni, apik. Mati VIP. Dengge gowo undang undangan. Mati sing diundang ya kene-kene Kang, boleh. Iki undanganmu boleh ya. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iki mati undangan. Boleh. Nek sing diundang iki sing gak kabeh diundang. Sing diundang itu ya ayah Tuhan nafsul mut main ae. Sing wis anteng atimu mulih. Ayo, ade dijak mulih iki wis atine anteng sing diundang. Padha karo ya ayu allazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sing diundang wong iman tok. Lah kuwadang awak dhewe kabeh rumangsa iman poso kabeh. Padahal rung mesti awak dhewe sing amanu arep beling-beling ngono. Ya Yohanes, he menungso. Sing ora menungso tidak hai. Ya ngono. Ya wedhus ya gak oleh. Wedhus ora muni hai ngono ya ora. Nah, diri ya Tuhan nangkul mainah. He, ati sing ngantang. Lah mulai diwiwiti ku diulang. Diulang kali para ulama duwe ati sing ngantang supaya mlebu golongane nafsul mutmainah sing diundang kali Gusti Allah. Nah, nafsu itu panggungan ini gitu kan? Ini juru hati. Hati itu wujudnya apa? Fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad idza fasadat fasadal jasad ala wahyal qol. Nah, hakim ini panggungan ini juru roh, ini juru awak. Jadi, juru nafsu ini juru hati, hati ini juru awak. Kula nek ngaji tak kei contoh. Ati ning jero awak. Padha karo jeruk ning jero gelas. Nah, atine anteng nek awake anteng. Lah iya padha. Dadi nek utah sik ketok. Nek utah sik ketinggal, delok mriki. Isine bu. Mboten jeruk jahe. Ternyata jahe okay. Ya Tuhan nafsul mutmainah hati sing tenang manggon jero awak sing tenang ati tenange awak nyebabke tenange ati lah iya padha jahe iki tenang nek gelas e tenang nek gelas e obah ya jahe e obah lho utah to nggih mboten dan iki contoh. Namun supaya mboten utah, gelase kudu tenang. Lah padha sampean kersane mboten utah ya, sing tenang. Atine ben tenang ya awake sing tenang. Lah mulo kali para ulama awake dhewe niku mesti diulang. Diulang napa? Nenang no ati ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Mulo nenangne ati nganggo ndi? Kena dikira lunggo ya Allah anteng wong tenang kok wis ya Allah yo gelas wis mulai kocek ya Allah sebentar cek nama nih ya Allah iya keringin ya Allah pokoknya pak anas bawaran wis atane ngantuk dengkule keringin pokoknya panas ya utah gini ya Allah alah suwene utah ana bek ngono biar utah sing iki lho wanteng to wekor wanteng niku atine pokok Wolong wangi semprot-semprot wis serbanan coba lambi putih-putih ketune putih bawae wong wali tau kok. Assalamualaikum insyaallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi tak uang ni Arab lu ngau dikir lu mana mesti pawai kawan kambok ngau tunggu yo lah tetap lu ngau semuanya sih tahu nampak boleh kelabu sih paling lapik insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah pendek aja nih selamat hari insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah insyaallah بالعوذ بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه منجبوك وانتن على جميع الأنبياء المرسلين وعلى الشهداء الصالحين وإلى جميع أولياء الله المشارك المغارب في برها وبحرها أنا أبو سلطان الشيخ القادر الجيلاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين woi bawe areng ge waca ping 30 wis alba puta lere lho lemu ora dhewe niku ora duwe ati sing ten nang woi latihan kok lu mulu kiai teng pundi mawon gresik ana al khidmah ngono toreko ana jamaah istighosa niku bab napa to sak jane lah bab ulang men duwe ati sing ten tenang mulu diklumpukno ngeten iki nek sampe ning omah Allah Allah turu bae ora apa. Mula wong sing gak tau melu dikir bareng-bareng kok duwe ati sing tenang angel. Lha nek ngene iki kan tawon ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ku langsung lek. Sopo sing durung adus iki? Eh akhire begitu bolak-balik ndelok wong koyo gak adus irunge tenang ales mbah ben. Lha nek sing kan irung tenang mesti dilatih. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi bendino suwe-suwe matane yo tenang. Bokong iki mung bendino digawe panas-panas emang seminggu, begitu setahun antuk. Sikil tenang. Pati yo melu tenang lho mulo wong nek dikire tenang gak cemeh. Anteng delok apa mawonan? Anteng mulo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wong 20 tahun. Ya apa ya tenang si Abdul Qadir Jilani begitu selawet tahun ya teniki tenang gelasnya tenang dalam orang duablek ya Allah nama kok dablek yang ngono tapi ya karo jangan-jangan ada isi susu singkat dablek aku malah sing dablek dalam orang cacilik ya Allah cacilik mesti dosanya turun kok kan orang sik cilik lah aku harus tuwek mesti dosa ku hake dalam orang tuwek ya Allah mesti badai lu ya hake orang harus tuwek. Delok wong kampung Kristen, wong Nasrani, wong Yahudi, ngono cah kae. Nasrani tapi yo gak ero. Dek sing saiki Nasrani, sing saiki Yahudi. Jangan-jangan aku malah sesuk dek sing Islam. Aku sing malah dadi Yahudi nek gak ero. Wis ya Allah ya Allah. Kakak aku gak wani bayangno kabeh dek tenang. Nek tenang wong niku nek wonten niku tenang. Sunan Kalijaga la haula wala quwata illa billah 3 tahun. Ya tenang. Delok opo ya tenang wis gak kaget. La haula ya antem panah la haula ya panahe lunga la awak dhewe gak tau omong ana krosok yo mlayu kon tenang angel mulo lho mulo wong nek tenang mata ngene delok eh sendalku ilang nek wis tenang biasane tenang sendal ilang ya sama mau ya Allah sendalku ilang sapa yo sing gak duwe sendal ya kok sampe njikuk sendal goleki diumum lo sopo sih ingin juga sendalku aku ikhlas nih sama gadis tetap tukok no lucu dan itu bukan basa-basi tenang dulu bojo lemu tenang alhamdulillah lemu lo mungkin harus tenang imbali ya kapan ya Gusti Allah ngale lah Mula balik nopo rido radiyah dadi wong sing rido. Ngono lha nek telu sendal ilang ora tau diulang. Matane wedhus sih. Bisa nang emosi. Ukari oleh wedhus sih. Akhire sampean nang mlebu swarga titen ana sesuk begitu dikisah pam mlebu swarga weduse ngora. Assalamualaikum Mas. Salam. Eh piye Dus? Ape? Ben nanti sampean wah aku mlebu swarga. Lho, dilebokno swarga niku. Ya Allah, aja sih, aja sih, aja sih. Kula mboten trimo nek niku mlebu swarga. Oh, napa Dus? Jadi malaikat. Lho kula tau difitnah nyolong sendal kan ndak ya. Padahal dhewe ngerti menungso sak umur-umur gak tau ana wedhus nyolong sendal. Ndak ngono aku, balena balena lho. Gak nyolong putra apa. Lepulah para ulama biar itu mesti senang jalan bareng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ulang moto benri itu benan deng. Delok bocor lemu. Alhamdulillah, wong keranjangku tak iseni bolak balik yang belendu. Dan anak Bali ini ku Robia balik rindu. Kita kepecah telek masya Allah subhanallah. Masa kan iya Allah. Lo tangan aja kelites beok begini begini ini kok. Lo suwe-suwe tangan ini lah yang nyetrum. Napa? Ri tenang Gusti Allah tenang. Dulu apa banyak masya Allah duniku lo. Lo mulung wong nek wis atine tenang ya Allah delok pitikmu gak mejet lo alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Santai ini kita pinggi-pinggi kayak iki ono pitikmu gak mejet. Tur nuwun ya Allah, santri-santriku iso praktek toharoh. Ngresiki telek kon dhuwur Mas. Masjid lho. Lah nek gak ono telekmu gak mejet sing digawa pitik sampean iso praktek. Yo gak iso wong kiai dosa kuwi telekmu gak Mas. Lha niku mulo wong sakniki niku sahid angel goleke. Mati biasa ya wis umum kapate mengherankan. Mulo para ulama sing dijikokno niku ya ayya Tuhan nafsul mut. Nah ini lah mulu ini kita kok ben atine anteng tenang irungi tenang petuk tonggone sebelah ke kurung atus sesuai kan tenang begitu kembus telek masya Allah itu telek cecek ya Allah lu kadang saya ini wong kepecah telek yang disebut setan kok besok sama di duan di pulau sama setan yang ngerokok oh bolok kui mitnah aku mendinya lu makanya saat semenjak rumiin para ulama pasti punya kurikulum dasar bagaimana membuat manusia menjadi punya nafsul mut mainah lu mulai sama ngerlok uang sih gak gelem dikir corone santri konslet ngabek kuping rumu pujian panas. Apa meneh nyanyi-nyanyi ning jero masjid iki. Ruwung terbak lho ya apa meneh iki. Kaya ning gereja. Ngono. Ruwung selawat apa berlebihan itu. Anna syamsun nanto badrun berlebihan. Iya berlebihan piye wong iki wong seneng kok. Lho saiki kan wong cerewete mboten umum sakniki iki. Kenapa tidak punya nafsul mut? Maina nopo gak gelem dikir. Wong malah wong dikir toriko dilokno mus. Cekelan fakit. Cekelan tasawuf. Jarine Kanjeng Nabi gak tahu duwe tasawuf. Tasawuf. Iki mus iki gang. Wong meneh sesuk. Lah, Rabiah niki nyebabke mardi. Mereka diri dah, diri tani. Lepas lagi karena wong nak beri doh. Ya Allah, dulu wong tak beri Allah. Apa dulu Allah? Ugak bener sih bener. Isok gelut perkara wong teriku. Lepas bawa wes dah lah, wes gelut sembahyang ya wes ape? Enteni koncone robana. Ya Rabbana, ya terima ta wong desa, dijak salat dhuwur isine ning sawah, ya dinteni. Engko nek gak teko-teko dhewe wis pegel ngenteni kan tombo. Ah, pegel nambane atine dhewe. Dene kok gak teko-teko mesti diamuk. Diurugi anjang ajung ning teko. Ini strateginya ulah. Ridho ngenteni. Lho, gak ribut saiki. Ana wong dolanan akeh ngribute masyaallah. Lha emang ana dolanan berlian larang, lha yo akeh ngene ngono. Wake, hoye ake, wah teko gunung gangsir. Wis pokoke nek mbahas akeh lek gak nontek ta wong. Sing iki teko Syekh sapa? Sembuh wis karepe. Ini biasa hiburan padha karo wong mbahas antulium. Oh iya antulium kelas ngene lek nontek biasa. Kok saiki wong lucu gak ikhlas e, wong gak duwe hiburan. Lha ngira jeneng kula niku ya Allah ana tarweh 20 karo 8 kuwi lolokan. Nah sing biasa sing alok-alok kuwi sing titik sing 8. Alok-alok sing 20. Soale 20 iku cendera ana dalile jare dheke. Padahal sing 20 iku ora nganggo dalil. Dalile napa? Ya aman ngono to. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 kan duwe sisa 12. Kuwi ngono kok asline. Nah sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 iku golek nang ndi kowe kamu. Ngono to. Ngono kuwi yo patuh. Lha wong kok sudah mati ditelokin. Ngono nek ditakokno. Itu tok ora. Ora ngerti kok sing ngerti. Wong perintahin minal mahdi ilal mahdi. Ulangen tekan medun saka liyang ae wong isine liya dulang. Tutup apa ora? Ora ngerti. Sing ulang ya gak ngerti. Sing ngerti sapa? Ya sing mati ku. Lah sampean nek pengen ngerti, ni mati yo. Lha ora wis seru nek ngene. Nek sing rido, iki jarang rido. Delok wong gak rido. Delok wong terbangan gak rido. Delok wong selawatan gak rido. Kowe repot saiki ini. Soale nopo? Nah niku rontok-rontok mesti gak gelem mikir. Ruwana niku. Nah nopo kok sebab gak gelem mikir? Lah gak ngerti dalile. Wong nek maca Fatihah habis milai ilang. Lah isine dunya niku lak ping dikon ikra bismirabbika. Nganggo asmane pangeran sira. Lah ismu rabb kuwi apa? Allah ngono. Mula dikon bismillah. Sebutan asmane Gusti Allah. Mula kiai lak Allah ya Allah ya Rahman. Oh bismillah. Sebutan asmane Gusti Allah. Lho kanthi nyebut asmane Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Nah. Nganggo sesuk lah ya tenang. Lah mulai wong-wong tuwa biyen rito anten. Sunan Kalijaga tenang delok murite diulang ya hayu ya qayyum kliru ya kayu ku ya ka. Ya muhen jeneng wong Jawa duwene ana caraka. Neng kita Sunan apa Saridin dikon ngenteni azan Allahu Akbar metune lawa bubar lawa bubar piye. Lha niku wali-waline Allah iso ridho delok murid e kaya ngono. Lha saiki lho sampean delok presiden Alpate kok ribut iki kok. Untung wingi tak kei tangga pas kula ngaos ning istana niku tak kei tangga ngene lho sithik. Kali dene ana caraka di Al-Fatihah Alpate. Akhire Pak Presiden bingung iki terus. Duh. Ini bisa nganggel kok tadi rombongan piye wong rodiya mardi mardiya. Nah ini bisa rodiya mardiya fadkhuli fi ibadi melebu neng rombongan rombonganku. Nah saiki wong gak gelem melebu nang rombongan apa meneh wong milenial. Be wong milenial iki tambah ruwet te ora ono kon melu rombongan ono mah wong iso lunga dhewe wong saiki. Biyen mboten iso. Wong niku mesti melu rombongan nek biyen nggih. Sebab napa? Wong nek ngaji nek gak rombongan gak iso biyen. Wong ngaji niku karo kiai. Mula wong biyen niku nek ngaji sopan, wong lungo ning ngarepe kiai, kiai arep metangkring yo gak wani. Lah saiki begitu milenial, lah ngaji nang dhuwur WC dadi karo metangkring karo download ngene rampung. Enggak, mulu kata tiang niku sak niki pinter ning ra duwe akhlak. Kamu milenial, milenial ini zaman sih masih gak butuh uang. Biyen delok TV ae dadak sak kampung. Cetekno aki bareng-bareng nek aki nentek minggu pelayare iki. Durung kita ngrungokno Kartolo sak kampung. Wong radione wong siji. Saiki ngono kuwi wong wis rabu to dhewe-dhewe karo turu wis delok ludruk lho napa kok delok ngene tok. Biyen pengin koran nek golek korane Pak Lurah, seminggu kedaluwarsa wisan. Dadi informasinya lewat saiki ngene tok lho mulo. Zaman modern ya, jenenge milenial gak butuh sapa. Wong saiki gak butuh Pak Pos. Kita mulo pos mati gara-gara zaman modern iki. Cara wong sekolahan jenengane milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Mati kabeh lho Pak Pos mati. Biyen padahal kula nu paling seneng nek karo Pak Pos kirim surat I love you. Tasik ping pada kekasihku di penjara suci. Oh, surat. Seminggu ngenteni balesan. Gak teko-teko. Angger Pak Pos lewat, lewat. Sampai rindu pada kekasih itu benar-benar membuat kita menggigil. Saking kangen nih. Sampai dulu cagak itu koyo dulu rupane. Jare wong gresik rupane arek. Ngono. Mulane wong biyen niku nek seneng iku manjing. Kita mulane begitu angkah tuka wa zawajtuka qabiltu metune kok kene. Wong senengi saking jer. Ya wong senengi ning kene membuah menggigil gede. Wong saiki gak ngrasakno. Anak-anak milenial kongkon komitmen cinta susah. Mulai ada toko Facebook I love you. Begitu bar I love you di gondol Facebook liane ini ya tepu. Biar zaman kulo nek kangen nih kok kini ya Allah. Begitu angkah tuka wajah wajah tuka mau sampai perorol untuk nih tetep kangen. Nong maje lebih tahu ditandur jer. Janganlah saiki burung kangen lagi kangen didik. Dikirim blut ngono langsung ngisore tulis mah mah mah mah jadi manusia modern lha ya Allah hadir mah akhirnya tidak lagi ada komitmen yang kuat wong saiki wong seneng iku gampang utah kangen iki gampang bledos meng teko jempol ngene bledos. Dan biyen wong nek kangen ya sampai sampai kadang-kadang dibujuki koncone oleh salam teko areke. Wis ngono ku nyate pisan padahal dibujuki. Ada luwa. Lenge begitu petro. Darane wingi salam. Lu jare sapa? Iku emate aku. Rugi. Lho ini kan zaman ini siapa? Orang gak butuh sopo-sopo saiki. Gak butuh misalnya. Biyen sak konco api-apian nopo. Lemah api-apian. Lemah dikeruk. Terus disikut nih. Terus diuyui. Api-apian nek sopo sing paling gede itu. Ruin. Gimana dan? Ini lho. Wah akhirnya kan harus pemukil sawat namanya nih pemukil. Akhirnya apa? Persaudaraan dan persekawanan itu kuat. Wong sampai ambune wiwe koncone sama teneng layo. Lapo kok. Nggih. Rembulan ngene kuwi bareng-bareng roro rembulan. Sampai ono Sa'ir dan Rembulan. Saiki ndi ono? Wis ra ono merayu kekasih dengan kekuasaan Allah melalui cinta tentang rembulan. Saiki cinta yang menyakitkan, Dek. Apa? Bapakmu ini sipir penjara ta? Apa oh mas? Kok kau penjara aku dalam hatimu? Dah, kamu itu. Ini zaman itu sudah seperti ini. Zaman ini kok yang ngerti ini. Lu pengen delok dunia karena nyekel handphone. Klik ngono saya. Biyen pengen delok kewan, delok flora, fauna. Saya ini klik. Tengu India. Betul gak men, gak percaya tataan itu. Betul lho kan. Tengu India. Betul. kita. Hokong India. Waduh. Lho amane wong ngono. Lho kijeng kawin. Ono ning ngono sakit. Kusi-kusi nang semene iki tok. Wong gak butuh sapa-sapa. Lho anak kula niku lho blonjo. Ajaib, sing supermarket ini remuk wis. Anak kula umur 14 tahun, nek blonjone ki pundi? Taman kene. King Kanada. Blonjone anak kula kok Kanada, kok Amerika. Toko Berlin. Tak takon itu njenengan, saka Berlin, Pak. Nah, pira regane? 70.000. 70.000. Ngirime piye apa peniti ternyata apa sing dituku apa peniti. Duh. Ini anak zaman no generasi milenial lho ini zaman saiki lho percepatan koyo ngeten iki memungkinkan orang untuk tidak butuh siapa ya. Mulane sakniki kana tiyang ngaji niku langsung teng poke ngoten mawon. Begitu iso maca Quran Sunnah langsung mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Lho akhire Gus, lek maca Quran Sunnah tok ora ngerti. Nek ana fadhuli fi iba, iku ora. Mboten ero nek ana siratal mustaqim iku ana siratal ladina an'amta. Rarono. Lu sampe maca jenggote kliru kok. Awas nek bab ini lho kusil. Orang kan tahu orang nek gelem nek langsung pok. Iki mesti ngerti oh iki bab jenggot iki metune ning Madinah. Ngono ora. Tapi karena langsung kulo sing diwaca iki jenggote ora ngerti niki nek iki sejarah Islam seko nabi metu tekan Madinah. Lho kan jenggot iku lak metu teng Madinah ta. Nanti Kanjeng Nabi sesohabat itu begitu tekan Madinah itu pedagangnya kan macam-macam. Wong Madinah itu pasar dagang dunia. Seluruh dunia ada di situ, wong ujung jalur sutra. Sohabat maunya orang petok wong Cina, begitu tekan Madinah petok wong Cina. Kanjeng Nabi ono wong itu kumisnya meninggini dong. Jenggotnya meninggini luruh, matanya sipit tembengin. Ini dagangnya apa? Perdagangannya apa yang duwe deh? Komodit, oh itu Cina. Sesuk utrubul ilma walau wis sedo niku. Bareng sesuke matur jeneng Nabi apa? Ana wong kucluke pol. Bareng 10.000 didol 100.000. Iki nek wis dagang koyo welut ke 10 ngoli. Wis wae blantike. Nah, kan jeneng Nabi le jamu kan jeneng Nabi ku biyen pedagang penak le jawab. Iku Yahudi biasane ngono. Wong kidin nabi ya kare delok ana. Nah ana wong tuwek kok rambut e ireng untune sik utuh terus jenggote gak ono Yahudi. Nek ngono tok. Lah sebab napa? Yahudi niku umatnya nabimu Musa. Nah Nabi Musa niku napa? Lah Nabi Musa niku biar dicabut nyawane kan malaikat Israel ditempiling. Bisa kan mau cetak sendiri Ibnu Katsir, wong pak matane pecah. Sirahe remuk. Tapi wong malaikat ya cling balik meneh. Matur teng Allah ya Allah niku sinten sapa? Iku lho cinta cabut nyawane malah kok ditempiling. Ya aja macam-macam nek wong sinten iku. Iku Musa. Nabi ku sing paling gialek iku. Jemene kono aku ora ditantang kok. Napa ya Allah? Takoni jare ilmu pentek ya Allah. Gak tak kakek khidir sebagian aku lek ono gagal teh. Sesuk sing sopan karo dhek ya. Ilmu ini geraji angin wong iku. Ora mek geraji kayu, geraji angin. Ya, impun. Akhire sesuk teko. Asalamualaikum ya Musa. Salam. Apa ya tak kapok meneh. Oh, gak. Ilmu nyawamu lho wis expired. Oh, ya tak cabut. Coba cabut sesuk kondo sing apik. Ah, mboten urusan kula rek bagian kondo malaikat liyane. Kondone piye? Nah niku sampean rambutnya nek wis putih, untune wis protol, jenggote wis merawut kaya ngoten niku. Mumpun wayahe, nah ya wis nek ngono jabut put. Itu dijabut. Lah mula wong Yahudi mikir, lah Nabi Musa dicabut nyawane kalau rambutnya wis putih, untune wis protol, jenggote wis merawut, tak semir karo wong Yahudi. Untune ditandani, jenggote dicukur supaya nek malaikat teko urung wayahe. Dengan ngono. Asal-masal ya asal ini aku mulut tekan zaman Nabi wong Yahudi ku senengane nyukur jenggot nyemir rambut dan diun untung. Mungkin niku lha pula niku wong Yahudi. Lah mula nek wong Yahudi niku senengane nek mati niku dicukur, jenggote dicukur terus wulune dikeroki kabeh supaya nek mati dikira bayi. Mula nanti ana cerita teng kitab tiyang Bani Israel, malaikat mungkar nakir keliru dikira bayi. Soalnya gede ra ono ulune dicukur paringe teng malaikat Ridwan ya Ridwan. Napa Kang? Ono bayi iki lho rada gede. Bayi mesti diwoki gak bayi. Iki dicukur iki Kang. Iki dicukur. Dicukur iki. Lho. Tapi kan gak ono ulune. Ya masih gak ono ulune iki bayi. Iki dicukur. Masa sih? Iya, kapan gak ono, kapan gak urusan ning ngene iki. Aku wis pengalaman iki bayi dicukur Yahudi ngene. Buktekno ne piye sesuk meneh? Yo gampang aku dhewe dodari akeh. Praktekno yo dodari kudon, iso klambinan. Wong itu delok iki dodari gak klambinan cuy. Lha niku wonten iki tapi tiyang Bani Isra. Iya, ngono mulut tafsire wong Bani Isra ora oleh nafsiri Quran itu tak gelmi dhewe. Lha nyritane wong lanang kowe wedok napa wong lanang kok ana ngene-ngene wedok kok ngono niku teko buah kul diwoe 6 jan wong Yahudi. Buah kul diwoe 6 telu dipethik diparingi Siti Hawa, telu digawa Nabi Adam. Wayahe mecah Siti Hawa mboten saged mecah dipecahno kalian Nabi Adam. Begitu arep dipangan konangan pangeran delik iki teng mriki. Sing loro dikepit teng mriki, dikepit ngene. Sing gene Nabi Adam, sing siji dilek nyantol teng mriki. Nah sing loro dipethik tesih ning gagange ya mriki. Niku tiyang Bani Israil, lha mulo mboten oleh nggo nafsiri Quran. Pikirane wong Yahudi nggo nafsiri Quran ya bubar mboten oleh. Dene yang ini ora ngoten niku, tapi kanan sak iki tiyang niku lompat mboten ora. Dipikir Islam niku ana terus teng pundi-pundi ana ngoten niku mboten ora. Nek saking Madinah terus petuk wong Romawi senengane jodol jubah. Jubah Romawi niku ngangge korset, mulo wong nek nganggo jubah Romawi metiti ngene. Terus bekas kakinya, bekas jahitane niku teng klewer dawa memburi terus digawokno ngene kaya baju kawin iki lho. Lah mula tiyang nek ngangge jubah Romawi metek elek. Karo Nabi Isbal ketok. Nah dene iki asare niku mula dicono ngetok jubah. Lha niku nek mboten ngoten niku asare iki tiyang langsung kais. Islam niku melalui proses dari satu tempat-tempat yang panjang. Lha niku lho mula ben wong iku ro, mula nek Nabi diperingeti ngangge Maulid nah Nabi cek eruh nek Nabi niku wong Mekah. Lah awak dhewe sakniki dijak khol ngene iki ya cek eruh bile awak dhewe niku wong Indonesia. Lah sing gawake sapa? Wong Kanjeng Nabi niku nameng tekan Mekah. Lah mula khol ana kali jeneng Sunan Giri ngene iki. Nggo nandai bile biyen ning kene iki sing Islamne ya jeneng Sunan Giri. Tapi sampean kan ya ora petuk jeneng Sunan Giri, petuke sapa? Ya wis kiai-kiai niki sak niki petuke para ulama. Mula sampean niku melu Kanjeng Nabi ning pangkate muridé ulama. Nek sampean melu Nabi kok petuk Nabi pangkate sahabat. Nek sahabat niku duwe murid pangkate jenenge tabi'in, sing petuk tabi'in jenenge tabi'at tabi'in, sing petuk tabi'at tabi'in jenenge tabi'at tabi'at. Bi indono tok. Lha niki lho. Nggaka, lha mriki biyen ya Sunan Giri sing ngerjebarke mriki. Lha Sunan Giri manggone teng mriki ngulangi wong Gresik, mbah-mbahe panjenengan kabeh. Lha Sunan Giri ini kok duwe ngerti agama Islam sapa sing mulang? Ya jeneng Sunan Ngampel termasuk diulang Mbah Iskha. Niku lha Mbah Iskha niku sinten? Putrane Mbah Syekh Jumadil Kubro, saya Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Niku ndi dulur naminipun Mbah Ibrahim Asmarakandi. Mbah Ibrahim Asmarakandi duwe putra naminipun Sunan

Akhire napa mboten ilang mboten ni, ajeng ilang mboten iso, ajeng gedhe meneh mboten ni iso. Dadi jinglot utawa Bathara ka karang mulo sampean nek petuk jinglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. Lha mula terus akhire tiyang Jawi kapok golek ilmu sing luwih enteng, petuk ajaran kali, kali ajaran Durga, Durga ajaran Siwa, ngulangi napa ora muksa ning neraka sukma. Lah supaya iso neraka sukma nglakoni pancamakara ibadah lanang wedok ngumbar hawa nafsu, melakukan hubungan seks bebas sak mblengere, mangan tumpeng sak mblengere supaya wetenge anteng, pikirane tenang, ombe niarak supaya mangkene sukmane lunga awake mboten obah, mangan daging menu. So niku mamsa akhire iso ngrogo sukma Jawa yen bareng ngrogo sukma hebat mboten umum, matene wong sukmane tok sing lunga jenenge san santet, nyenengi wong wedok sukmane sing lunga jenenge pelet. Nah, nek nyolong sukmane tok lunga jenenge ngepet. Akhire tukul santet pelet ngepet. Lah niku kiai-kiai teko ya saya empuk pangan ngono ae nek ra sekti. Lah mulo tekano kiai sing gak iso dipangan saking Persia. Nah, ini Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi wong Jawa nyebuti Syekh Subah. Subah akhire singkirno ke Jawa Tengah mriko. Lah putranipun Syekh Sumadil Kubro ingkang nami Maulana Ishaq nderek ngengel tengene Syekh Subah. Subhatir mula dijak numpes bayi rawat antara niku. Nah sebagian Melayu ngulon muka gunung Serandil dan Cilacap, Melayu ngulon Sukabumi, Melayu ngulon Ujung Bulon Banten. Mula diarani Banten maknane tumbal. Sing Melayu ngetan muka gunung Lawu, Melayu ngetan gunung Kawi Malang, Melayu ngetan alas Purwo Banyu Wangi. Lateng mereka dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengo Sengoro Syekh Subakir sebut tumpes Mbak Is. Ha, akhirnya Menak Sembuyu nyerah, putrine ingkang estri namunipun Dewi Sekar Dadu paring ki Mbak Is hak pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Bon akhirnya bubar diajar Melayu teng Bali. Nah sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung totok ter kerot niku pun diuber kali Sunan Bonang. Mula Sunan Bonang niku ora rabi soalé tirakat tok ngurusi wong Bhairawa. Salah satu tempat tirakat teng Pulo Bawe. Bawean mula makame luru bawean niku. Lho akhire teng Kediri teng daerah Pagu Pamenang tumpes kali Sunan Bonang. Lah sing nyerah ya wis muter-muter tetep ra apa-apa ning aja udah. Arak diganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ra apa-apa, ingkung menungso diganti ingkung pitik mantra raga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah mulo kesalah dhewe kaum santri iki duwe adat tumpeng, tumpengan. Musyrik ya mboten, sing musyrik ya sing didandani kali diajar kali Mbah Ishaq kali Mbah Jubakir niku, nek sing sakniki wis didandani Sunan Bonang. Mula para kiai oleh tumpengan kaya ngoten niku, niku pun boten musyrik. Mula kula kadang ana wong musyrik-musyrik ya tak critani, iki lho critane Kang. Nah dene kok sik tetep ngeyel gak gelem tak tapuk lambene. Nah niku lho. Niku. Lah begitu teng mriki menghadapi situasi yang sulit ngoten lho. Napa menembus mojo pahit niku mboten gampang. Mboten gampang nembus Mojopahit. Mojopahit zaman semono negeri terkuat, critani Gusti Allah ya Gusti Gusti Allah. Critani Banyumili kene nggone Banyumili. Critani swarga wowoane akeh kene nggone wowoan kathah. Angel kan bayangno. Ngejak wong Mojopahit sing wis pinter ngono ya angel. Kaya apa kaya pilkadane kok. Ini ngejak wong pinter ya angel, ini ngejak wong bodoh ini sari misak kerdus beres. Ini ngejak sing pinter-pinter kadang sak juta, rong juta itu gak gelem. Kok ini wong pinter ya lila. Nah mula akhirnya terus begitu situasi rodok piye caranya menembus Majapahit. Lah niki lak dum-duman ta. Murid-muridnya jeng Sunan Ampel ini didom teng pundi-pundi. Ingkang nami Datuk Ribandang dikirim ke kawasan timur, manggon teng Lombok. Lah teng mriko ngulangi sembahyang lagi ping telu, wis pindah neng gone maka Makassar teng Gunung Bawakaraeng. Lah mula wong Sasak niku ana Islam sembahyange ping telu. Soale zaman biyen lagi diulang ping telu, urung ping papat mula ana Islam betul telu. Di samping niku Kanjeng Sunan wong pancene mlaku terus sembahyange mek ping telu kaya kula niki Islam betul telu niki kula. Kula niku sembahyange mek ping telu tok. Sampeyan iki saking sregepe sampe ping 5. Kula niku bendina ping telu nek sembahyang. Rangkepan dhuwur asar, maghrib isya, subuh tok. Lho mawon mesti jamaah takhir kosor iki mesti. Aja diketok ya rekamane ya. Mula sampean ketok iki sembayange meping telu ngono. Wah, tadi viral. Viral. Kiai Muafrik sembayang meping telu. Nggih niku lho napa mesti meping telu. Rata-rata dhuwur asar ning dalan. Ajeng ngaji bengi. Begitu bengi, bar maghrib wis tamu. Terus bar maghrib wis sembayange tengah bengi. Maghrib, isya memang loro tok. Dhuwur asar loro-loro. Subuh, nah itu ora ana kancane ya iki ta. Nek pas blandang ya majmu'an duha. Nah, lah ya. Menjaget. Muridnya Sunan Ampel ingkang nami Aryo Abdillah digeser teng Palembang. Nah murid kinasihe ingkang nami Raden Paku dipaku teng mriki kon ngedepi mriki. Ngedepi napa? Ya ngedepi seluruh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Lah sing teng mriki diulangi apa? Membentuk sebuah kekuasaan teng mriki nggon napa? Ngimbangi. Nah mula saking mriku pertama digawe model-model. Pertama model kebudayaan, yang kedua model kekuasaan. Dan mula Jawa diulangi, kene sing Sunan diri diulangi. Ulangi nopo? Ya diulangi. Pengin dadi wong apik, nggih, aja lali tangan. Tangan iki sing apik gedhe jempol. Jempol iki rapati dadi nek ra eneng jentik aja utak-atik barang liyan aja nyolongan. Orang tidak lirik asyari ku asyari kodu fakta wa idya umah hadisi law anna Fatimah binti Syarokot lakotok tuyadah buatan meng jentik jodha adik barang ilian tak jenengi jentik soal iku ngijen jelite bite ini orang kok ini jari manis sing manis dari wong iki penunggul dari wong sing unggul iki penuduh nih iso nuduh ke wong siro dari jempol tapi ini jempol hati-hati iso kalah karo jentik mulo jentik aja diprovokasi jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa mati ulangan lawas meniku manten anyar nek Islam kok ngenteni gerehi cengkir gedang tebu aku wis cengkir sampean wis aku wis kenceng pikirku aku tak sampean wis tak geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep di namblok mlebu nyenang ya. Nah niku karo tukang manten sakniki, tukang hias sakniki, paes niku kok tambahi wortel. Kono nang diwur cek nang untel-untelan. Ulangane ya mengko niku zaman biyen. Wong sekian banyak diulang, bareng ngono wis mulai cair to mlebu. Allah ngeran sholat langgar, tilmidun muridun, santri, saikun ustadun, kiai. Ya iya Jawa iki. Wong nopo soalé wayahinan nandur niku Islame wet tanduran mata luhum fit Taurat mata luhum fil Injil kazarain akhraja syatahu fa azarahu fastaglanda fastawa ala suqi yutibu zurru al yaqid bimul ufar. Nah nek ndelok mojo pait kok rada ndablek titik emeng disangoni lagu gundul-gundul pacul gundul iku sirah sirah iku roksun roksun iku pemimpin gundul sirah kanggonan barang papat mripat irung lambeku kuping mripat gue ndelok kuping gue ngrungokno irung gue ngambus lambe gue nutur nuturi roksun sirah kok kanggonan barang papat kok ucul pacul mripat gak rumate kuping gak iso krungu maneh ngrungokno penderitaane rakyate lah ya wis lambene gak iso nuturi irung gak kambus ayo gundule kembe lah ana kemlindi lah ane gundul kembelengan kayak nyunggi amanah kok ndak sik ilang keleng yo amanahe bocar ka sing segone kleleran dadi salah salah tah ngono ta ning lah nah sing paling abot iku ngulang wong Jawa mulo teng mriki laire gending-gending Jawa Jawa yang Sunan Giri niki termasuk pionirnya. Nah, ngulangi wong Jawa napa? Wong Jawa niku nek mati kan urip meneh jenenge reingkar. Nah, si mulo diulangi mati iku bab bablas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, supaya lal, supaya eling, wong Jawa niku senengane nembang, mulo digaweke tembang jenenge maca pa. Nek wong Jawa nek diulangake tembange gampang eling. Soale wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa nek diulangake tembang mesti nyantol. Wong Jawa lak nembang lakono sapi nembang, petan nembang, meru mentok nembang. Tok mentok tak kandhani, mentok dikandhani. Lungguh ngeten iki ro lintang nembang. Yen ing tangono lintang cahyu nembang lho coba ojo minggat dang bali osri lho sampe wong Jawa niku satu-satune bangsa nang donya sing duwe tembang silet iki Jawa kana sing duwe nemu silet kuping kanane nang sekolah luwih kuwi pite Jawa kok duwe. Iki kan duwe kok gak wong Jawa. Senenge nembang. Mulane supaya wong Jawa ngerti sangkan paraning dumadine keke tembang maca pa. Wong urip kudu iso maca barang pa. Papat barang papat kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa medhune wau kancane papat, sebelah tengen iblis loro nyasar. Sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah kiwa malaikat loro nyate po iblis loro nyasar. Nih jenenge Jin Korin kali Khafadho. Wong Jawa iku ben paham dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso kanggo dulur tengen dulur ki. Iwo pancer kok pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim. Ya I love you ning nganggo kiwa sono mataka jajiku jaran ku. Ya pengen rusak nek dulur tengen la haula. Nek dulur kiwa sono mataka jajiku bantung bondo. Aja pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya Razak. Nek dulur kiwa ya nggawa pinte cemani muka gunung ka. Nah, Jawa nek ngulang tak apik wonten niku mbiyen. Mbah Giri sing ngulang. Terus Mbah Ngampel, Mbah Bonang ngulangan niku. Nah, mulo sampeyan aja gumun nek delok kiai utawa dukun niku padha sektine. Kiai nek tirakate kuat ya sekti hebat, dukun sing gak tau wates nek tirakate kuat ya dungane man. Mati padha mandi ini. Terus terus sampeyan milih kiai padha dukun padha. Lah golek pitik ilang tak kok kiai ketemu. Tak kok dukun sing gak tau wates ya ketemu. Sampai mawon kok padha padange. Mungkin lah, cuma padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Lha ngono to. Nah golek pitik ilang lagi sentolop ya pitik ketemu. Ngake blarak dikentel di obong pitik ya ketemu. Sentolope isih utuh blarak entek kok. Obong ngono kok. Wis ora saiki sampean. Iku lho bedane nar karo nur sampean ngaji kitab Ihya. Padha padange ning nek nur iki ya ora patek matera mateni wong. Lah nek nar iki ya bohong kok sampean. Bohong. Lah mulo tembang maca pat diwo ngelingne wong Jawa kawitan jenenge Mas Kumam. Nah, kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mito mitone. Lebar Mas Kumambang tembangi mi mijil menungso mijil lahir lanang lahir we dak mijil lahir. Nek wis bar mijil tembangi kinan di cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang si ra gelem ngaji saduk. Wong ki nanti kok wayahe di sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Bayang ngaji kok layangan, ketok layangan. Bayang ngaji kok mancing, cuklek pancingi. Bisa ngotot orang lu ngemancing, di sat kali ini. Lah itu ki nanti kan. Lah ini sebar ki nanti, tembangin apa? Hati-hati nih, ki nanti ngasih lolos lah disangoni kanti agama, kanti akhlak. Menung so kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap dablek ora kena diulang. Pemene nek wis bar sinom kesusul tembang asmara dono mulai ke taman asmara mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat meneng selfie mah. Nek bar asmara dono tembangi gam gambuk bakal jumbo nang wedok mulai bangun rumah tangga suami istri. Nek wis bar gambo tembange dandangku gula dandang niku pahit gula le legi nah, merasakan manis pahitnya kehidupan itu bojo bagus ganteng kaya kula ya oleh gula nang itu bojo wis rupane elek katon ndek dhuwit jenengane ngramal nomer pahit uripe oleh dandang nggih nek wis bar ngoten niku tembange napa dur Durma, kesusul Durma wis wayahe berdharma bak. Di gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Nah, wae menungso. Mana buah kehidupanmu? Gedang ra metu wae tebang, mosok menungso ra metu wae ditebang. Mana buah kehidupan kita nek duwe ilmu di ilmumu sing berdharma baktekno. Nek duwe bondo di bandamu sing berdharma baktekno. Nek duwe tenaga, endi tenagamu sing berdharma baktekno. Saatnya kita berdharma bakti sesuai kemampuan masing-masing. Lek gak berdharma bakti hati-hati sampean kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro rodol pripat wis lamur hati-hati sing maune mangan salak isine kletak pecah saiki mangan apa untune cok apa iki pangkur nang mlebu masjid nang wayahe bener nang ngukur rakitan setahun pisan riyoyo nang ngukur nom-noman di nang kene sing tatonan men delok nek saiki senengane gambar awak nganggo tato ya karepmu tapi kudu eling nek tatomu naga mangap ning dodo kok wis mengker dadi gambar cacing nah iku wayahe ngukur wis wayahe ngukur iku sampean nang tutupi nang mlebu Mas masjid wis rasa distriko-strikoan iku jenengane masa sinom ya njen ngono ya sampean saiki di tato Garuda kok wis mewengkeret tadi gambar remprit nah wayahe mungkur ana bu masjid ngoten niku heran nang bu masjid ana nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma nih terakhir menungso ngalami tembang pu pucung wong meng dipocong suluku-suluku ba tok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwe jenengi buyut siap-siap lebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nakir takoni meneh marot buka Allah Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar nakir wong perintahi Allah krungu Allah langsung angkat gotot saut ndase sampean wecak kayake malaikat roke langsung kelibat medun ojo oh, ojo kan lucu piye iki. Muni Allah ana iya iki lan diri. Lan gresik iku. Gak diali batak duwene ana caraka. Oh ngono ya Allah oh iki lan diri teman-teman to. Ya hayu ya koyo yo kayu yo kayu mumpu. Aku wis gelem belajar, wis iki lho ana pengajian ya teko wis belajar. Angger ana ngaji teko wis sinau mulangi matane. Lho tapi kok pas ngaji kok turu? Ora apa-apa. Nek matane melek ya matane ngaji, nek kupinge melek ya kupinge ngrungok. Lah nek turu ngene iki ya berarti bokonge tok sing ngaji. Lah mulane sampean ngaji ku nek turu turu. Ora ana wong larang nek pengen gak ngantuk ngombe kopi tapi kok turu-turu mah wong mboten napa nggo gelaran sing enak nggo bantal turu nek sampean kok isek melek matane ngaji lah nek wis turu bokonge tok sing ngaji masih sesuk mesti ditakoni kok endi ganjarane motomu telas lha kok entek lah bareng ngaji weruh bokong wow entek oh Lah terus ngajimu neng di kadosi sing teng bokong tesih. Modelok bokonge. Watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge isih ana. Bokonge ya wis bokongmu mlebu swarga. Bokonge ngaji. Hah? Bokong kok ya Allah. Lha mulo wong ngeten iki diniati belajar ngeten iki diniati sinau agamane Gusti Allah. Mulo sampeyan iku ya diniati kabeh sinau. Mula tak jaluk ya sampeyan nek ning kene kok ana tarekah nang mlebu wa. Nang daftar. Lek ana tarekah wonten mboten tarekah teng mriki. Wonten? Nang melu wa wis nang daftar. Yai kula daftar tarekah. Wiritane ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai nek 100. Nang kuatmu pira? Ping gangsal. Lha kok ping 5 piye? Nah yang ini pulau kuat efek lima, nah sing sangang pulau lima sopo penyenengan udah eh kondo pulau ngono mau namen rono daftar ngono jenengan kan sopir ya ini sopir ini ku melek mau coplang orang itu turun pulau ini mau kelas penumpang ngono ya ini ya penumpang ini ngerti ini munggah turu tekan got udah mula rasa niat tadi batal mursyid lalu saya kok tadi jamaah mawon tadi murid tuk. Ya bener giat ya ini bukan kira tiga mawon ya dan terus piye lah pokoknya gue medun tak bayar pun beres gitu anggar kol kalau tak gue pitik mula saya kan gue oh mursyid nah sampe parah nih kok tapi nyang-nyangan dinyang kaya wong bayar pangkal iki ono sing dicicil ono sing nopo ngoten niku mawon. Kuwate ping sedasa sampean kandha. Nek ono sing takok iki sapa sing ngulangi kula kandhani kula ngulang ngono mawon. Nek sampean gak gelem apa gak kono gak gelem be tabiat dhewe sampean nek kok angel tak lebokno sekolahanku. Sekolahanku ora patek penting pokoke sing penting daftar. Masih rata mlebu gak apa-apa sing penting daftare ono. Wayahe oleh sumbangan bos ya oleh wong nyene ngono daftare kok. Lha niku mulo kiai-kiai tarekah niku biasa lah kowe nek melu aku mlebu swarga. Lha ngoten niku to. Kaya kemenyek lho pancene nggih. Jenengan nek beat klebu wong sing wis gelem belajar lah mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah lah mulo nang daftar. Bedere. Gedere, ngono tok wis ora usah tak ribet. Ngene sampean kekuatane lagi daftar tok ya daftar. Jadi kudu ibu ya. Lah niku mangane ora teko. Ana sing gak tau gelem belajar ditakoni marok buka. Lah kok retek-retek dolanan plastik tetan. Wah, ngene ya ngono. Gak apa-apa sing penting lungguh ning kono aja lungguh ya. Aduh. Yo. Ane sih gak tahu gelem belajar takoni. Marep buka. He? Marep buka. He? Iki kok hae-hae lung tau sinau yo dere. Ah, ape semua. Sawau ndate tepauak. Nah, itu dicanggah gulune kek. Baru dicanggah gulune langsung dadi wareng sampean wedi ndelok akhir. Akhirnya cemplung ini neraka pelung diudek udek wangkat gantung kaya siwur agar sadar tutu imeneh modal madil keterangan bodol sampean gecek walaikat ajur mumur kaya ketebobo oh sok mula pangkati menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol ketebobo ini termasuk banggiri ini kisih gak enak sampean malu so oh halo bareng wis dadi kali Mbah Bonang Mbah Giri keke gamelan selindru pe pelok muni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang kung uripmu iku nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono yo nang kene nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi iki urip kok yo ngono kok lha urip iki apik terus yo gak iso wong menungso nek apik terus iku malaikat elek terus ip nang ning nang nong nang ning nang nong nang ngene ya nong kono ya nang ngene ya nong kono ning ngene ngaji nang kono nyolong ning ngene ngaji biasa sing dagang ning ngene ngaji nang kono ngurang timbangan ning ngene ngaji ngetoki kain sakurangan lha ngono ning ngene ambek dodol pudak sate sekilo karep 95 ya ta ojo kaget iku menung so tapi nek pengin pungkasan apik dangdang dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang agung fafiru ilallah dan bali nang Gusti Allah la wong Gresik kata sing ora ngerti nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang dangdang dangdang apa ning wong Gresik ayo bangsa bangsa heran penjing duduk nang ayo menganti wong sampe ngene ayo endi ana wong iki teko ora apa-apa pancen iki urip iku nang nang nang rego nah kali jeneng Sunan Kalijaga bar ngono dikek imangan kabeh bareng dikek imangan kabeh terus akhirnya tangannya cempret nih kok wijiannya telu kembang mawar, kembang kenongo, kembang kan kantil uripmu iki mawarno-warno kenongo-no kenongi nini ngati mukudu kantil nang Gusti Allah bareng wong isor wis ngerti kabe diulang akhirnya iso dadi siji lah mulai jeng Sunan Giri ngetekno keraton di iri sing maune raja kawula mulai digawe konsep baru jenenge musyarakat. Masyarakat model anyar ilangi raja kawula digenti kalimat rakyat. Dadine rakyat. Nek rembukan bareng-bareng yo aja lali karo aturane Gusti Allah. Mula rembukane rakyat dijenenge musya ahro saka wasyawir gumfil amri no nah, nek rembukan ojo menangi dhewe rembukan gak menangi dhewe ditentokno kali Quran tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah mulo rembukan ning jero majelis nek pemimpine kudu mayomi kabeh wasi akursi husamawat kedudukane pemimpin jenenge kursi lah sing bangun iki kabeh gitu akhirnya teng Kalimantan terbangun muridipun Sunan Bonang ingkang nami Khatib Dayat bangun kerajaan-kerajaan dengan konsep nih sepoto kan Giri sing teng Datuk Bandang bangun kerajaan-kerajaan Islam teng Kalimantan Sulawesi Aryo Abdillah teng mriko terbangunlah kerajaan-kerajaan dengan prinsip ra'iyah musyawarah musyarakah majelis kursiun akhirnya seluruh daerah ini terikat dalam satu kesatuan kabeh sing bangun para wali mulo jenenge wilayah. Begitu wilayah ini berdiri di daerah para wali londo teko dilawan bareng-bareng prinsip murid-murid para wali ngelawan secara bersama-sama maka londo lungo berdirilah negara kesatuan Republik Indonesia sing iso rukun sebab ra'iyah musyawarah musyarakah kursiun wilayah akhirnya mampu membuat sesuatu yang dunia sampai hari ini belum pernah ada apa? Satu bangsa di Arab dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, terjadilah di Indonesia puluhan baru jenenge negara tenanan di mana umat Rasulullah wis dikenalke waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arabul itu terjadinya di Indonesia. Teng Arab mboten terjadi sebab nopo? Satu bangsa. Dadi gak terjadi kok puluhan bangsa bersatu orang-orang itu bangsa ini sitok Eropa bangsa ini sitok lah ini gini bangsa ini macem macem golek sing kulit ireng Melayu ini Irian onten Arab Melayu ini Aceh onten Melayu ini Gresik ono ini Bedilan bangsa kita ini udah enten dan golek Cina onten ini kan Gresik enten sing mboten enten Cina niku teng daerah Lamongan Lor mboten enten. Soale Sunan Derajat bin Sugi dadi ning Cina. Tuban lek Cina ana. Sampeyan golek wong Londo, kahatan teng Surabaya.

ora tau maulid. Dadi ra ngerti nek Islam iku teko wis urut-urut ngene iki karo. Karo nek Sunan Giri niku ya teko kono mbiyen. Sing Sunan Giri niku teko kono putrane Mbah Maulana Isa. Mbah Maulana Isa iki putrane Sayyid Jumadil Kubra. Sayyid Jumadil Kubra putrane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putrane Sayyid Ahmad Jalaluddin. Putrane Sayyid Abdul Malik. Putrane Sayyid Alawi Amil Faqih. Putrane Sayyid Ahmad Saqib Mirbat. Putrane Sayyid Ali Khalid Qasam. Putrane Sayyid Alwi. Putrane Sayyid Muhammad. Putrane Sayyid Alwi. Putrane Sayyid Ahmad Al Muhajir. Putrane Sayyid Isa. Putrane Sayyid Ubaidillah. Putrane Sayyid Muhammad. Putrane Sayyid Ali Uraidi. Putrane Sayyid Ja'far Shadiq. Putrane Sayyid Muhammad Baqir. Putrane Sayyid Ali Zainal Abidin. Putrane Sayyidina Husain. Putrane Sayyidina Ali. Mantune Kanjeng Nabi. Munio. Kak kokono. Cuman kan wis menggok. Lah saiki begitu lali, langsung nglompat rono. Langsung bengok Wali Songo ora ono. Wali Songo fiktif, itu tidak ada. Nah ngopo? Ya kan ora ono buktine. Nah, akhirnya sing muni ngono jenggoten kabeh tetek. Zainal Abidin jenggotan. Badru Salam jenggotan. Dilokno karo Kiai Said. Tua NU yang merasa penerus Wali Songo. Kok dasar wong jenggote dawa iki goblok. Akhirnya kono bales Kiai Said yang goblok. Masa ketua NU mengatakan orang berjenggot goblok, sedangkan seluruh Wali Songo berjenggot. Jarimu wingi ra ono. Lha kok saiki berjenggot. Kang tak jadi ini wiki. Pikir ini mungkin cari cara lah kayak gitu. Gua mereko, nopo Gajah Mada wes Islam, jenengi Gajah Mada. Oh, enten teman teman itu Gajah Mada, Gajah Mada. Petuk gula ya tak kuyu lah kang. Kuyu lah kok aneh tenan. Aku tuh gak nama mati, kok unek nama musyrik, kok unek nama ratu tuh, kayak itu gak nama tok. Lah kok kon malah ngeslam nama mati, ini ceritanya piye. Ayo wangi ngawur-ngawur, pokoknya wong saiki sak gelem ya. Angger ana wong desa ngono mesti iki makam Syekh apa. Eh mak dhewe koyo emoh tenan arep dadi turunane wong Islam, wong Hindu ku kuno koyo emoh wong Islam, wong Jawa wis Islam kabeh. Kadang saiki oh iku danyange sapa? Wah iku biyen anu Syekh Wali lho kabeh kok makame wali. Ngono Mbah Poleng mrene gak ono kae. Yo ngono padahal awake dhewe iki rupane koyo ngene iki lha rupa asli mriki lah. Ireng-ireng basa-basa rembes-rembesnya itu niki. Lelek danyangnya sampean kok teko Arab, rupanya sampean mesti rupo ah Arab lah, lelek sampean danyangnya pesek yang metune ini gini, tumpes-tumpes ini. Nane kok yang niki rungi sih dobo. Saiki ke arah ini, rupo, sampai kula nunggu sedih. Penginane kula nunggu sampai ke rungono, angling Dharma Islam. Masya Allah, wali termasuk bagi Islam. Sing ngarang sapa? Pas hari jadi Kabupaten Temanggung. Kulo dikabari si Anglin Darmo niku Islam termasuk wali iki jare wong gemblung ngawur iki. Sik jenenge Syekh apa Maulana sapa. Adhe iku kenapa sih enggak terima? Wong panjenengan wong Jawa niku biyen sing bangun ya wong Jawa. Wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute niku Dang Hyang. Nek wong Arab kuwi Syaikhun, Syuyukhun, nek uwane akeh Saiban. Nek wong Jawa iku, nek wong Jawa iki jenenge iku Dang Hyang, nyelo niku. Sing saiki buntute dadi Eyang niku lho. Jawa Eyang. Mula ana Dang Hyang Pulosoro. Niku kata, nah Eyang iki buntute wong Jawa. Nah Eyang-eyang Yangkung Yangti niku lho. Lah wong Jawa niku mbiyen niku perpustakaan urung ana Google nggih dereng enten. Mula nek ana apa-apa ra iso browsing. Mula takok tenggene para dang hyang. Lah takonan teng para dang hyang niku kudu dipun estokaken. Takonan ingkang dipun estokaken naminipun takonan ing napa nasihat ingkang kedah dipun pundi-pundi. Sebab nasihatipun dipun pundi-pundi mula tiyang diarani pepunden omahe diarani pun punden. Lah anak putu ini suwe-suwe pisah-pisah rono rene. Lah ngoten niku setahun pisan pengin mulai nyeneng-nyeneng no Mbah Buyute. tekane anak putu nyenengno Mbah Buyute niku namine pun Srodo. Mula nek teko setahun pisan nekani Mbah Buyute jenenge Nyadran. Iku basa Jawa. Lah nyadran niku diolehno enak-enak nek sik urip ya digakno, diparingke sing urip. Lah kok sing dioleh-olehi kok wis mati digelen ning petilasan. Petilasane lah wong Jawa diulangi mbahmu iku ora mati mung pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe mulo iso di online merungi kaki danyang nini danyang eleh kono lah Islam ya teko padha ngulangi aja lali mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mula ya dongakno ning wong matimu iki ora mati ya sik urip la 85 yukta lu visa billahi amwata bal ahyaun sebab sik urip mulo iso di online ila ruhi ila hadrati ning wong Islam ya ngulangi wong matimu gak ono panganan sing akeh ngoten lho mulo srodo nyadran ketekanan wong Islam sing go panganan sing akeh lah tekane panganan sing akeh niku ora dikekne kuburan ning panganan de dewe ditane teng riku sebab kok tangan dewe jenenge sedekah mulo srodo nyadran ketekan sedekahan jenenge dekahan ketekan kalimat thayyibah jenenge klimahan bareng anggone panganan teko kiyaine dongane Allah mabarik burak-barik mulo panganan teko jenenge barikan lengen iki wong ning karep pirul waliden yo karep mula. Lha itu mriki kita di Indonesia, lha mulo sampeyan aja seneng sih ana cerita Borobudur sing ngedekno Nabi Sulaiman. Oh, senenge wae panggonane ning Sulaiman. Nganggo fisika kuantum Profesor Dr. Fahmi Basya. Hebat. Lek nyeritake Borobudur gaenane Nabi Sulaiman, Ratu Saba teko Wonosobo niku ora ngandel. Kula takoni, kenapa kiai tidak percaya? Aku takok jin sing paling tuwek, gak, aku ya ngono. Nggih lho, soalé kula khawatir nek awak dhewe percaya niku bangunane Nabi Sulaiman, apik to Nabi Sulaiman. Ning ati-ati nek 100 tahun ngarep wong kabeh ngandel. Akhirnya ini jadi kepercayaan bangunan Nabi Sulaiman Barungono anak putri Nabi Sulaiman tekore rene jenenge Yahudi iki tinggalane mbahku aku tak menggon ke kene bongko sampean. Ini namanya strategi kebudayaan. Lah mulo sampean kudu roh kaya ngeten iki ya. Nah mulo kanti khol ngene iki wong roh asal-usule kehilangan jejaknya seperti apa? Bangkit ziarah kubur napa-napa lengkap. Akhire dadi wong sing seneng kali para sepuh. Akhire fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Lah ra wis amma ba'di. Demu kok dimangaji. Lah iki gek pembukaan. Ya urung wa urung mulai kula ngaji. Biasa ya men. Ya Allah, siapa sih itu ya? Lah sampean mulakno sampean iku rada usah-usah kok lho cek rada kula. Lah sampean nang wanteng lah ya tak kira gek jam 10. Tapi mesti iki generasi akhir pekan ya. Cerita akhir pekan lho niku mulo ya Allah. Uang kok gak gelem khol gak iso fadkhuli fi ibadi langsung ngelompat rono jenggote dinggo cingkrange dinggo ning keri akhlake kanjeng Nabi tuh ya. Si sebenarnya tak terus nol siapa kapan lah. Jam ini yang pentingnya serong. Dia yang sunan diri irung kata mula lihat teknologi negara ini sampai apa ni irung rap. Soalnya ternyata wingi kulon itu ngekholi yang sunan diri. Ya hiji loro sunan diri prapen neng gede prabu apa ni anu panembahan Kamis Buo siji loro. Nah ini mana putra ni ternyata pindah teng Batang ni kok. Niku dikenalkan ni jeneng Ki Among Rogo teng Batang mriku. Batang Pekalongan. nyusul anu Mbah Husain Rohmati lasunan Sidorawu sing bubak alas batang kene kok sing bubak alas roban niku saking Mbah Jayeng Rono Setunggal niku saking Pasuruan mriki putrane Mbah Abdul Qohar putrane Mbah Abdul Qadir putrane Mbah Sunan Sendang Dhuwur niku omongane pun Sunan Derajat. Dan itu tekan mereka, saya sebenarnya tak cerita ni. Mereka kholer rame ni, masya Allah. Rame ni betul umum ni. Mereka sing tuki ni orang orang puluh ribu tu kan. Bahamong rokok. Gurih miring tapi nak munggah ke pegelen. Iku nak kira-kira dure kalau meriki podol. Dure ni kalau dure kau podol. Ila musuhga setoyo barokah nggih. Kita menyenengkan setoyo sakit derek fadkhuli fi ibadi. Amin. Wadkhuli jannati al-Fatihah. Surat al-lazina namda alaih bila ma'udhu ma'ala ma'ala ta'ala ila akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan na'amin amdan syakirin sayyid wa'afi ni'amal gabbul masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagili jalil wajikal karibu alamin sallallahu alaihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين امتنا وارسل لنا رحمتك وذكرنا ونزلنا درجنا برضاك يا الله شهد رسول ربك يا الله اجعل اولادنا ذرياتنا تلامذنا علينا الخير البدر وصول القيامة الكريمة يا ابائنا امهاتنا مشيخي مشيخينا وجدات وجدتنا ونقول صلى الله عليه وسلم من جيري وجم وصول مغفور وجم بدر مغفور اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم وافعنا من ظلم لا تحرمنا اجرهم ولا تردنا بعضهم ولا نغلبهم اللهم اجعل قبرهم رضا من اهل الجنان اللهم اجعل رحمتهم رضا من القبور لا اله الا الله محمد رسول الله بعقل واسم معين ارجع الى ربك راضيا مرضيا وادخلي مع عبادي وادخلي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا بالصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.